Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, meneruskan membaca kitab Lumatul I'tiqad sampai pada pembahasan tentang fadailus sahabah, keutamaan-keutamaan yang ada pada para sahabat. Sahabat itu definisinya adalah, qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, as-sahabiyyu man ijtama'a bin nabi, orang yang berkumpul dengan nabi, berjumpa dengan nabi, berkumpul bersama nabi, mukminan bihi, dan dia mukmin, beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam, wa mata ala zalik, dan meninggal dunia di atas keimanan. Ini adalah definisi sahabat. Man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seorang itu dikatakan sahabat adalah seorang yang bertemu dengan nabi, berkumpul dengan nabi, berjumpa dengan nabi, mu'minan bihi, beriman dengannya, wa mata ala dzalika, dan mati di atas keimanan. Dengan demikian ayo kaum muslimin, jikalau ada orang yang di zaman nabi beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi kemudian dia murtad, apakah dia masih disebut sebagai sahabat? Jawabannya tidak. Dia bukan sahabat. Karena terjadi sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, banyak orang-orang yang di zaman itu murtad, meninggalkan agamanya. Sehingga fitnah besar di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah beliau menghadapi para murtadun, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang manu'iz zakat, yang tidak mau membayar zakat, dan itu yang diatasi atau ditangani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama masa kekhalifahan beliau. Nah, mereka-mereka yang murtad itu di zaman Nabi hidup, mereka beriman, mengaku sebagai muslimin. Namun mereka itu inqalaba ala qibaih, dia kembali lagi kepada kesyirikannya, kembali lagi kepada kekafirannya sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Hadirin yang dimuliakan, sehingga mereka tidaklah disebut dengan apa? Sahabat. Jadi tidak ada kalimat sahabat murtad. Itu tidak ada. Karena yang murtad itu bukan sahabat. Orang yang dikatakan sahabat manakala dia berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan, itulah yang disebut dengan sahabat. Itulah yang disebut dengan sahabat. Kita baca keterangan dari Imam Ibnu Qudamah dalam matan kitab ini. Ummatuhu khairul umami. Umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik umat. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya. Dan sebaik-baik sahabatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik sahabatnya semua para nabi. Hadirin sekalian, pada ucapan ini ada dua pembahasan. Yang pertama, umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena nabinya sebaik-baik nabi. Yang terbaik adalah umatnya beliau Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, keterangan dari beliau, yang terbaik di umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah sahabat-sahabat beliau. Bahkan sahabat-sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat-sahabat semua para nabi. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, semua nabi memiliki ashab, pengikut. Rasul masing-masing memiliki pengikut yang disebut dengan sahabat-sahabat para rasul. Nah, para sahabat-sahabat rasul tersebut, rasul-rasul tersebut, yang terbaiknya adalah sahabatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga kalau ditanya, lebih utama mana? Sahabatnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam dengan sahabatnya Musa, tentu jawabannya sahabatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam lebih afdal, lebih baik daripada sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian kaum muslimin, mari kita kenal siapa saja sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, agar kita mencintai mereka, agar kita menyukai mereka dan mengikuti jejak langkahnya mereka, agar kita bisa menjadi orang yang utama. Qala Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan ucapannya dalam matan kitab Lumatul I'tiqad. Wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq. Dan seafdal-afdal dari umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang paling afdolnya. Itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Afdol hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakr. Seafdol-afdol umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu an yang dijuluki dengan Al-Faruq. Thumma Utsman Dzun-Nurain, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Thumma Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang berikutnya adalah Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan merekalah yang disebut dengan Khulafa'ur Rashidun Al-Mahdiyun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Urutan ini menunjukkan kepada urutan keutamaan. Empat orang ini lebih utama dibandingkan dengan semua sahabat yang ada. Urutannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lihat keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Syekh wa ashabun nabi alaihi salatu wassalam afdhul ashabil anbiya. Sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam afdhul seluruh sahabat para nabi. Ini sesuai dengan sabda Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini ucapan Nabi, hadis ini Imam Bukhari, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Berarti urutannya bagaimana? Urutannya sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang terakhir sebelum ini, adalah para rasul, kemudian nabi, semua rasul, kemudian yang berikutnya semua nabi, kemudian yang berikutnya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam radhiyallahu anjma'in. Itu urutannya. Baru kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Nah, para rasul yang paling utama adalah ulul azmi minar rusul. Orang-orang yang memiliki kisah besar dan umat yang banyak. Yang sering disebutkan dalam Al-Quran. 5. Secara zaman, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun secara keutamaan dan keunggulan adalah nabi kita orang yang pertama, disusul Ibrahim, kemudian Musa, kemudian antara Isa dan Nuh alaihi salatu wassalam. Ini urutannya. Nah, selain para nabi dan selain para rasul dan para nabi, manusia biasa adalah ashabun nabi, sahabat-sahabatnya para nabi. Dan yang paling afdol adalah sahabatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Sesuai dengan sabda Nabi, khairunna, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bisa dipahami ini ya? Alhamdulillah. Dengan ini kita bangga mengikuti salaf. Dengan ini kita bangga mengikuti as-sahab. Karena yang kita ikuti, yang kita contoh adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia kurun waktu yang ada, yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Wa afdalu sahabati. Kita lanjutkan ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan seafdal-afdal sahabat adalah al-muhajirun. Al-muhajirun. Thumma al-ansaru. Kemudian kaum ansar. Muhajirun. Mengapa mereka lebih afdal daripada kaum ansar? Jawabannya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Li jam'ihim bain al-hijrati wal nusrah. Karena pada kaum muhajirin terkumpul pada mereka dua, hijrah dan an-nusrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka nusrah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum ansar adalah kaum yang membela agama Allah dengan menerima hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah dan membela agama ini dalam jihad-jihad yang ada. Dan mereka adalah penduduk asli kota Madinah. Ini adalah kaum Ansar. Sehingga kaum Muhajirun lebih afdal daripada kaum Ansar. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan lebih dulu muhajirun dalam penyebutannya, kemudian disebut setelahnya kaum ansar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah mereka adalah sahabat-sahabat yang lainnya yang bukan muhajirin dan bukan ansar. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan pada tanggal 20 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Nah, dengan penaklukan kota Mekah, sudah tidak ada lagi hijrah. Yani hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tertutup. Sudah tidak ada lagi penambahan muhajirin. Karena Nabi mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yani hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Di mana di waktu itu sebelum ditaklukkan kota Mekah, para sahabat yang asli kota Mekah berpindah. Berpindahnya ini disebut dengan hijrah ke kota Madinah. Mereka disebut dengan kaum muhajirin. Nah, mereka-mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah bukan muhajirin, bukan ansor. Maka mereka pada grade yang ketiga. Pertama muhajirin, kemudian ansor, kemudian baru mereka-mereka yang mengikuti jejaknya muhajirin dan ansor. Yaitu sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah menaklukkan kota Mekah. Kita tahu disebutkan dalam surat Al-Fath, setelah penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Mereka bukan muhajirin, mereka juga bukan ansar. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sehingga di antara sahabat keutamanya berbeda-beda. Di antara sahabat sendiri keutamanya berbeda-beda. Kita akan membacakan hal itu dalam bab kita kali ini. Qala Syekh Ibnu Taimin, belum melanjutkan ucapannya. Wa afdalul muhajirin, dan seafdal-afdal kaum muhajirin adalah al-khulafaul arba'atu ar-rasyidun, khalifah yang empat, khulafa yang empat. Mereka adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Itu cara mutlak yang paling afdol di kalangan muhajirin, menunjukkan bahwa yang paling afdol di seluruh sahabat yang ada antara muhajirin, ansar, apalagi yang mereka masuk Islam setelah Fathul Mekah, secara mutlak yang paling utama empat ini: Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yang paling afdol di antara empat ini adalah yang nomor satunya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau yang paling afdolnya. Siapakah beliau? Empat khulafa rasyidun. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan biografi secara ringkas Abu Bakar. Beliau namanya Abdullah Abu Bakar, kunyah beliau adalah Abu Bakar, Abu Bakrin, dah baca dengan Abu Bakar. Nama asli beliau adalah Abdullah Ibnu Uthman Ibnu Amir min Bani Taim Ibnu Murrah Ibnu Ka'ab. Ini silsilahnya beliau. Siapa nama Abu Bakar Siddiq? Abdullah, itu nama beliau. Abdullah ibn Uthman ibn Amir dari Bani Ka'ab, Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab. Siapakah beliau ini? Awwalu man amana bi Rasulillah min ar-rijal. Orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki dewasa. Dari kalangan laki-laki dewasa. Kita tahu yang masuk Islam pertama-tama itu ada berapa? Ada 4. Dan semuanya disebut dengan pertama-tama. Pertama-tama dari rijal, laki-laki dewasa, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bernama Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Bantaim ibn Murrah ibn Ka'ab. Yang pertama, yang kedua, dari kalangan syabab, pemuda, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan pertama-tama, dari kalangan anak-anak, adalah Zaid ibn Harithah. Yang keempat, yang pertama-tama, dari kalangan wanita, adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini orang-orang yang dikenal pertama-tama masuk dalam Islam dari kalangan rijal, syabab, kemudian ghilman, kemudian nisa. 4 orang tadi, Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa, kemudian Ali dari kalangan syabab, pemuda, kemudian dari kalangan anak-anak Zaid bin Harithah, kemudian yang keempat dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang awal man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ar-rijal. Ini keutamaan beliau. Sehingga memang beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Menunjukkan orang yang paling utama, paling terdepan dalam berislam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena itu beliau pantas dan layak mendapatkan kedudukan orang yang nomor satu di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wa sahibuhu fil hijrah. Di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq, yang pertama tadi, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan rijal, yang kedua, di antara keutamaannya Abu Bakar adalah beliau seorang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Menemani Rasul alaihi salatu wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang menemani adalah Abu Bakar. Wa naibuhu fi salati wal hajj. Kata Syekh Ibnu Taimin, yang ketiga, keutamaan Abu Bakar adalah sebagai pengganti Rasul alaihi salatu wasallam dalam perkara mengimami solat dan dalam hal haji. Abu Bakar menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimami salat ketika Rasul sakit, maka diperintahkanlah Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti beliau dalam mengimami para sahabat. Dan juga kata Syekh, dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah haji. Wa khalifatuhu fi ummatihi. Beliau yang berikutnya adalah pengganti Nabi dalam memimpin umatnya. Khalifah Nabi. Khalifah itu bahasa Arab yang artinya pengganti. Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul alaihi salatu wassalam. Aslama ala yadayhi 5 minal mubashirina bil jannah. Masuk Islam melalui dakwahnya beliau melalui ajakannya beliau, 5 sahabat besar. Yang 5-5nya disebut sebagai ahlul jannah. Termasuk al-asharatu al-mubashiruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dikabarkan mendapatkan surga dalam satu hadis. 10 itu disebutkan dalam satu hadis. Namanya siapa saja akan datang penyebutannya insyaallah. 5 orang itu juga awal-awal masuk Islam. Tidak selang lama setelah masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mendakwai beberapa orang dan 5 orang itu masuk Islam melalui dari ajakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan 5 orang itu adalah sahabat besar yang telah mendapatkan kabar gembira dengan surga dalam satu hadis terkumpul 10 nama. 5 orang itu adalah kata beliau Utsman, Wazubair, Wathalhah, Abdurrahman bin Auf, Wasa'd bin Abi Waqqas. Ini 5 orang yang masuk Islam melalui dakwahnya atau ajakannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini juga menunjukkan keutamaan bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tufiya fi Jumadil Akhirah. Beliau meninggal pada bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Beliau umurnya 63 tahun. Umur beliau adalah 63 tahun. Hadirin yang dimuliakan, 5 sahabat yang disebutkan di atas, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, ditambah 5 tadi berarti berapa? 8. 8 orang ini adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Berarti siapa? Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam. Kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Utsman, kemudian Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'd bin Waqqas. 8 orang ini sabaku bil Islam. Mereka orang yang terdepan dalam masuk Islam. Ini sahabat-sahabat besar. Kemudian yang berikutnya, khalifah yang kedua adalah Umar. Umar, nama beliau Umar, kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafs. Lalu dijuluki dengan Al-Faruq. Umar ibn Khattab min Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Aslama fi sanati sadisati min al-bi'thati. Umar ini masuk Islam itu bukan di awal-awal Islam. Beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah. Saya ulangi, ini belum hijrah. 6 setelah beliau diutus menjadi rasul. Beliau menjadi rasul, kemudian 6 tahun berikutnya barulah Umar masuk Islam. Tinggal beliau, yakni rasul menjadi rasul, 13 tahun di kota Mekah, setelah itu baru beliau hijrah ke kota Madinah. Barulah mulai terhitung hijriahnya. Tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah. Dikatakan kalender Hijriah dimulainya dengan hijrahnya Rasul alaihissalatu wassalam dari Mekah ke kota Madinah. Nah, di waktu Nabi masih di kota Mekah, beberapa sahabat masuk Islam. Nah, Umar itu masuk Islamnya pada tahun 6 setelah diutusnya menjadi Rasul. 6 dari kenabian. 6 dari beliau diangkat menjadi nabi 6 tahun setelah kenabian. Jadi bukan yang pertama-tama masuk Islam. Keberapakah beliau masuk Islam? Disebutkan Syekh di sini, ba'da nahwa 40 rajulan Umar bin Khattab masuk Islam itu setelah kurang lebih 40 sahabat laki-laki wa 11 imra'atan dan setelah 11 wanita sahabiah. Coba lihat ya kaum muslimin, nabi kita dalam dakwah kurun 6 tahun pengikutnya dari kalangan laki-laki baru 40. Dari kalangan wanita 11. 6 tahun. Antum berapa jumlahnya sini? Ada 100? Ada ini. Masya Allah. 6 tahun beliau berdakwah terus dengan gigihnya. Pagi, siang, sore, malam. Mendakwakan dakwah tauhid di hadapan kaum yang musyrikin. Sehingga kendalanya sangat besar. Cobaannya, ujiannya sangat besar. Karena langsung berhadapan dengan ideologi masyarakat musyrikin di zaman itu. 6 tahun beliau berdakwah. Baru mendapatkan 40 pengikut dari laki-laki. Dan 11 pengikut dari wanita. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk di waktu itu. Setelah 40 laki-laki dari kalangan para sahabat. Fa fariya al-muslimun bihi wa dhar Islam di Makkah ba'dahu. Maka kaum muslimun bergembira dengan masuknya Umar ibn Khattab ke dalam agama Islam, mulai nampak dakwah Islam di kota Mekah. Karena Umar diantara pembesar Quraisy yang disegani di waktu itu. Tampak. Berarti selama 6 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sirriyah. Sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Dikarenakan musuhnya sangat banyak. Satu kota Mekah musyrikin. Kita tahu posisi manusia di saat Nabi kita diangkat atau diutus menjadi Rasul, kondisi masyarakatnya adalah musyrikin jahiliyah. Mereka tidak tahu kebenaran, tidak tahu tauhid, mereka adalah musyrikin. Beliau seorang diri mendakwakan tauhid dengan sirriyah, sembunyi-sembunyi. Dan belum menampakkan dakwahnya. Lambat laun selama 6 tahun begitu Umar bin Khattab masuk Islam, maka ditampakkanlah dakwah itu, mulai mengajak dengan terang-terangan masuk ke dalam agama Islam. Bisa dibayangkan bagaimana di waktu itu dakwah pun tidak bisa dilakukan dengan terang-terangan, musuhnya begitu banyak di waktu itu. Kemudian qala syekh, istakhlafahu Abu Bakar alal ummati faqama bi aba'il khilafah khair qiyamin ila an qutila syahidan fi dhil hijjati sanata 23 min al hijrah an 63 sanah. Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah itu atas penunjukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan ini diantara salah satu cara pengangkatan pemimpin negara. Pemimpin yang pertama yang berkuasa memilih penggantinya. Dalam hal ini contohnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ini mekanisme yang syar'i. Beberapa ulama menyebutkan pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga atas penunjukan Nabi, tetapi dengan isyarat, bil isyarah, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal Abu Bakar disuruh menggantikan Rasul, mengimami para sahabat. Rasul memerintahkan Abu Bakar Siddiq ketika Rasul sakit, yang dipilih oleh beliau mengimami ini, imam para sahabat, imam dalam perkara besar yaitu sholat, bukan hal ringan. Nabi memilih Abu Bakar, bukan memilih yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an dipilih oleh Nabi untuk menggantikan beliau. Bisa difahami hadirin? Tetapi ini adalah bil isyarah, dengan isyarat. Artinya tidak langsung secara nyata lisan Nabi mengatakan yang menggantikanku Abu Bakar. Tidak seperti itu. Adapun kepada Umar, Abu Bakar Siddiq langsung menunjukkan. Ketika Abu Bakar Siddiq mendekati wafat, beliau langsung menunjuk Umar sebagai penggantiku. Maka diangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah yang kedua atas penunjukan dari Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang sebelumnya. Bisa dimengerti? Ini salah satu mekanisme cara pengangkatan pemimpin negara, penunjukan dari pemerintah yang ada. Yang berikutnya, qala Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia sebagai syahid di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, satu bulan setelah Dzulqa'dah, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pada tahun 23 Hijriah. Pada tahun 23 Hijriah beliau meninggal pada umur 63 tahun. 63 sana. Rasul meninggal pada tahun 10 Hijriah. Abu Bakar Siddiq langsung menjadi khalifah. Beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah. Berarti 11 Hijriah, 12 Hijriah, beliau meninggal pada tahun ke-13 Hijriah di bulan Jumadil Akhir. Setelah itu diganti langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar menjabat sebagai pemimpin khalifah di tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau menjadi khalifah? 10 tahun. Sekian bulan disebutkanlah Syekh ketika beliau nanti akan menyebutkannya, urutan-urutannya. Sehingga kepemimpinannya Umar lama. Menaklukkan negeri-negeri kufar di waktu itu adalah terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadirin muliakan, di waktu dua khalifah ini, Abu Bakar dan Umar, kaum muslimin satu. Belum ada bid'ah di waktu itu. Di waktu itu muncul seorang yang bernama Sabih bin Asal. Sabih bin Asal. Orang ini salah satu pasukan perang. Anggota pasukan perang. Tentara kalau zaman sekarang. Orang ini mulai berbicara tentang ayat-ayat mutasyabih. Itu terjadi di zamannya Umar. Maka ditangkap orang ini, dibawa ke hadapannya Umar, dan dihukum. Salah satu hukumannya adalah diasingkan dan tidak diajak bicara. Sabi bin Hasan. Artinya di waktu itu belum ada Khawarij. Di waktu itu belum ada Syiah. Muslimin satu. Ini bukti bahwasanya ajaran Nabi dan para sahabat adalah ajaran yang menyatukan umat. Karena tidak ada yang nyeleneh di waktu itu. Tidak ada bid'ah di waktu itu. Sehingga mereka bersatu di bawah komando Rasul, kemudian Umar, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Manusia masih bersatu. Nah, sepeninggal Umar ditusuk oleh seorang Majusi dari belakang tembus sampai depan. Di saat para sahabat memberikan makan dan minum kepada Umar, keluar makanan itu dari perutnya Umar. Dan para sahabat memahami ini adalah akhir dari hidupnya Umar. Maka Umar sebelum meninggal dunia memilih 6 orang sahabat untuk memilih siapa di antara 6 sahabat ini untuk diangkat sebagai khalifah. Yang dikenal dengan Ashabu Syura. Orang-orang yang diperintahkan oleh Umar untuk bermusyawarah mengangkat siapa yang layak menjadi penggantinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, maka diangkatlah oleh 6 sahabat tadi yang akan datang membahasannya insyaallah di pertemuan yang akan datang begitu. Dipilihlah dari 6 orang itu Utsman radhiyallahu an. Kita harus paham ini, mekanisme ini, urutannya ini sebagai bantahan kepada kaum Syiah, di mana kaum Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman merampok kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, merampok atau merampas, bahasa lainnya nyerobot. Seharusnya Ali sebagai khalifah, kata mereka dengan bahasa wasiat Rasul. Ini wasiatnya Rasul. Kenapa Abu Bakar yang jadi khalifah? Kenapa Umar? Kenapa Utsman? Mereka protes. Yang pada akhirnya mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman dan mengkafirkannya. Melaknat Abu Bakar, laknat Umar. Dan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah 2 berhalanya kaum Quraisy. Qatalahumullah. Anna yu'fakun. Semoga Allah menghancurkan mereka. Betapa bohongnya mereka itu. Betapa dustanya mereka. Tidak ada serobot menyerobot. Tidak ada memaksakan. Tidak ada. Semuanya mekanismenya jelas dalam sejarah. Bagaimana Abu Bakar diangkat? Bagaimana Umar diangkat? Bagaimana Utsman diangkat? Semuanya sejarah membuktikan kedustaan kaum Syiah dalam bab ini, pengangkatan kekhalifahan. Bisa dimengerti hadirin? Nah, setelah Umar adalah Utsman. Siapakah Utsman itu? Utsman huwa Abu Abdullah. Kunyahnya Utsman Abu Abdullah. Kunyahnya Umar Abu Hafs. Kunyahnya Abu Bakar siapa? Ya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Nama asli beliau Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Uthman adalah Abu Abdullah Zunurain. Uthman ibn Affan min Bani Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Aslama qabla dukhulin nabi darul arqam. Utsman masuk Islam sebelum nabi masuk ke rumahnya atau darul arqam yang disebutkan dalam tarikh. Kana ghaniyan. Utsman ibn Affan seorang yang kaya raya. Sahiyan sangat dermawan. Sangat dermawan. Tawalliya al-khilafah da'ba'da Umar beliau mendapatkan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an bittifaqi ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Ahli syura itu salah satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sehingga ketika Utsman meninggal dunia, Utsman salah satu di antara 6 yang dipilih oleh Umar sebagai ahli syura. Terpilih Utsman dengan kesepakatan 6 orang itu. Begitu Utsman meninggal dunia, tinggal 5. 5 ahli syura tersebut yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an menyepakati mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai ganti Utsman. Hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an, urutan-urutannya. Utsman radhiyallahu an beliau terbunuh sebagai syahid. Siapa yang membunuh Utsman? Khawarij. Korban pertama yang dibunuh oleh Khawarij adalah Utsman radhiyallahu an. Ditusuk dari belakang, ditikam dari belakang sampai tembus dan mengeluarkan darah. Di saat beliau sedang membaca Al-Quran di malam hari. Ini Uthman. Pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Dari tahun 23 Hijriah meninggalnya Umar bin Khattab 23 sampai tahun 35. Berarti berapa tahun? 3 sampai 37 tambah 5 12 tahun. Utsman menjabat sebagai khalifah 12 tahun. Kemudian setelah itu barulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bunadan? Belum. Kita masuk kepada Ali. Ali kunyahnya Abul Hasan. Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Awwalu man aslama min al-ghilman. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan ghilman. Ghilman itu bahasa kitanya remaja. Remaja. Beliau memiliki beberapa keutamaan-keutamaan. Kekhalifannya sampai 40 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Dari tahun 35 Hijriah sampai 40. Berarti 5 tahun menjabat sebagai khalifah. Beliau meninggal pada tahun 63. Beliau meninggal pada umur 63 tahun. Kalau Utsman meninggal pada umur 90 tahun. Utsman meninggal pada umur 90 tahun. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, pembahasan yang terusannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.